Mitra bisnis sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyatakan bahwa jajaran pimpinan dan wakil pimpinan KPK memang sudah seharusnya diganti dalam satu periode agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jajaran pimpinan serta wakil pimpinan KPK. Untuk melanjutkan pembahasan ini, segera kita akan berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jadi jajaran pimpinan KPK memang sudah seharusnya diganti dalam satu periode ya Pak? Iya, karena apa itu yang saya sebut, supaya tidak disalahgunakan sehingga kemudian dia bisa dikontrol. Inilah yang secara benar sebetulnya dinyatakan oleh SBY waktu itu di Kompas, tapi publik salah tafsir atau dipelintir secara politis. Kenapa? Dia bilang jangan biarkan KPK itu unchecked. Unchecked itu artinya nggak bisa dikontrol. Tidak boleh ada institusi negara itu, termasuk DPR, yang nggak bisa dikontrol sama sekali. Harus ada mekanisme pengontrol gitu. Dan kemudian terbukti kan, kekuasaan itu disalahgunakan oleh Antasari misalnya. Bagaimana dia memerintahkan nyadap ceweknya kan gitu. Itu kan sudah jelas penyalahgunaan kewenangan gitu. Lantas mengapa Bapak menilai jajaran staf di bawah pimpinan dan wakil ketua KPK sebaiknya tetap dan tidak perlu diganti? Nah, staf itu kan mesin institusi. Mesin institusi ya dengan diganti-ganti gitu loh. Sama dengan birokrasi pemerintahan itu nggak boleh ganti kalau presidennya ganti. Nanti presidennya ganti, menterinya ganti, menteri itu kan political appointees, dia penunjukan politik, ya, pengangkatan secara politis. Di bawahnya mulai wakil menteri, deputi menteri, gitu ya, asmen kita kan. Jajaran ke bawahnya itu birokrat semua yang tidak boleh berubah. Ya, kalau tidak, kacau ini nanti kan gitu. Ganti menteri, semua diganti, gak boleh gitu ya. Ini menteri-menteri yang dari luar, dari partai politik, yang tidak mengenal birokrasi, masuk. Dia boleh bawa orang-orangnya, tapi terbatas kan. Ada yang namanya staf khusus. Staf khusus itu kan non-eselon. Kalau diambil staf ahli itu eselon 1B. Dia di bawah asmen, asisten menteri itu dia pejabat karir, eselonnya 1A. Nah, semuanya ini ada aturan mainnya untuk membuat seorang political appointee, seseorang yang diangkat menjadi pejabat publik karena pertimbangan-pertimbangan politis, itu tidak dicampurkan dengan mesin birokrasi ini. Begitu juga dengan KPK, ini kan lembaga baru gitu. Jadi penyidik-penyidiknya itu bisa permanen, meskipun yang sekarang pun nggak permanen. Kontrak kerja kan dengan polisi itu 4 tahun, bisa diperpanjang 2 kali umumnya, atau orang cukup 1 kali dirotasi, yang dari kejaksaan juga begitu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.